الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين Di awal surah As-Saff ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya dari semua kekurangan, semua aib. Allah mengatakan Subbaha lillahi ma bis samawati wa ma bil ard. Dengan menyatakan bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena di sana ada orang-orang yang menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak, tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala fakir. Allah itu fakir. Dan merekalah yang mereka anggap dirinya kaya. Mereka mengatakan inna Allah fakir wa nahnu aghnia. Subhanallah. Juga mereka menyifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat kikir. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Ungkapan tentang kekikiran. Baik. Mereka menuduh-nuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki istri. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak, yakni orang-orang kufar, musyrikin. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala lelah, capek. Mereka menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak mengetahui sebagian apa yang terjadi di alam semesta ini. Dan seterusnya. Dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan Subbaha lillahi ma bis samawati wa ma bil ard. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kekurangan apapun dan apa saja yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul ghafur wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, yang tak terkalahkan. Al-Hakim maha bijaksana pada semua ucapannya dan perbuatannya. Taib, Allah membuka surah ini dengan taib, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya. Dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kekurangan. Kemudian setelahnya Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lima takuluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun. Baik. Ini sifatnya ahlul kitab. Dan siogianya kita tidak memiliki sifat ini. Yani ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kalian memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan sementara kalian sendiri melupakan diri kalian? Kalian tidak melakukannya. Kalian memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, kemudian kalian sendiri mengabaikan kebaikan itu, tidak melaksanakannya. Wa antum tatluna alkitab, sementara kalian sendiri membaca kitab. Apalah ta'qilun? Di mana akal kalian? Baik. Ini peringatan, teguran kepada orang-orang yang mengatakan, memerintahkan kepada suatu kebaikan, kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Baik. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atas orang-orang yang mengatakan apa-apa yang mereka tidak lakukan. Baik. Mestinya kita melakukan dulu apa yang kita akan perintahkan kepada orang, kita meninggalkan dulu apa yang kita akan larang orang daripadanya. Baik. Dan tentunya ini tidak menghalangi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wajib kita menjalankan kebaikan dan wajib kita pula kita memerintahkan kepada kebaikan. Jangan kita tidak melakukan kebaikan, tidak juga mengajak kepada kebaikan. Barakallahu alaikum. Wallahu musta'an. Karena ini dua perintah, perintah amar ma'ruf nahi mungkar dan perintah untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena perintah yang tidak dilakukan oleh orang yang memerintah, orang tidak akan mau mendengar. Barakallahu bikum. Apalagi kalau itu nyata-nyata dilihat oleh orang. Taruhlah mungkin kalau tidak ada yang melihatnya. Barakallahu bikum. Tapi kalau dia lihat bahwa yang mengajak kepada kebaikan ini tidak, justru tidak melakukannya, orang akan memandang enteng. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Seorang ulama di zaman dahulu kala dimintai oleh orang banyak untuk, barakallahu bikum, mengajak kepada satu kebaikan berupa membebaskan budak. Fakuraqabah. Ulama ini pun mengatakan insyaallah. Tapi orang pun lama menunggunya. Kapan ulama ini menyampaikan nasihatnya, arahannya untuk satu amalan besar ini, membebaskan budak. Nanti sekian lama baru beliau mengajak orang-orang untuk membebaskan budak. Dan betul orang-orang pun masya Allah ramai-ramai membebaskan budaknya. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau baru sekarang untuk menyampaikan nasihatmu tentang masalah perbudakan ini, membebaskan budak? Maka dia pun mengatakan, wallahi dari sejak kalian menginginkan aku menyampaikannya, aku memang pengen menyampaikannya, tapi sebelumnya aku mengumpulkan uang. Aku kumpulkan uang, selama itu pula aku menahan diri dari memberikan nasihat. Sampai terkumpul uang itu untuk aku membebaskan seorang budak. Barakallahu fikum. Kemudian aku pun menyampaikan nasihat itu. Dan nasihat yang disampaikan oleh orang yang melakukannya, barakallahu fikum, memiliki tafsir, memiliki pengaruh yang sangat kuat. Memiliki pengaruh yang sangat kuat. Ketika orang yang menasihati itu bisa dijadikan contoh suri teladan panutan, maka insya Allah nasihatnya juga akan didengar oleh orang. Kemudian Allah mengatakan, inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya dalam keadaan bersaf-saf, ka'annahum bunyanun marsus, sama seperti bangunan yang sangat kokoh, saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Bangunan-bangunan kokoh itu ketika semuanya nempel, semuanya saling berkaitan, saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kokoh kuat, ibarat pasukan perang kokoh kuat, tidak mudah pasukan musuh untuk mengobrak-abriknya. Tidak mudah bagi pasukan musuh untuk mengalahkannya. Ka'annahum bunyanun marsus, sama seperti bangunan yang sangat kokoh. Di sini ada keutamaan jihad fi sabilillah dan para mujahidin. Keutamaan dan keistimewaan para mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amalan yang bisa menyamai jihad fi sabilillah kecuali seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, adakah gerangan amal yang bisa menyamai orang-orang yang jihad fi sabilillah? Kata Rasulullah, tidak ada. Kecuali salah seorang di antara kalian masuk ke masjid bersamaan dengan pasukan perang keluar dari negeri kaum muslimin. Engkau masuk masjid, engkau melakukan sholat dalam kondisi puasa, tak henti-hentinya engkau melakukan itu sampai pasukan perang itu kembali masuk ke negeri kaum muslimin. Sementara perjalanan berangkat menuju jihad terkadang memakan waktu berpekan-pekan, berhari-hari, bahkan bulan. Di area jihad juga demikian, memakan waktu. Dan kembali pun mereka dari jihad, mereka menghabiskan waktu. Terkadang 2 bulan, terkadang 3 bulan. Adakah orang mampu melakukan sholat 3 bulan dalam kondisi puasa? Tentu sangat sulit. untuk melakukan. Baik. Tapi ada amalan jihad yang biasa ulama kita mengatakan jihad juga adalah talabul ilm wa nasyrul ilm. Ini termasuk jihad. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, walaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Seandainya saja ada sekelompok orang di antara kalian dari semua kelompok-kelompok, semua kabilah-kabilah, diam tinggal untuk belajar agama, tidak keluar untuk berperang. Tinggal belajar agama, selebihnya yang lain keluar untuk jihad fi sabilillah. Baik. Untuk apa? Untuk mereka lihat tafaqahu fiddin. Waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim. Dan agar supaya mereka yang mengajari para mujahidin sepulang mereka dari jihad. Karena jihad butuh ilmu. Para mujahidin butuh ilmu. Barakallahu fikum. Allah tidak memerintahkan untuk keluar semuanya. Tapi ada sekelompok kecil yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu. Barakallahu fikum, disuruh diam, belajar mengkaji Islam, mempelajarinya untuk mereka jadi pengingat nanti, orang yang mengingatkan, orang yang menasihati, orang yang mendakwai ketika para mujahidin ini kembali. Baik. Bahkan para ulama mengatakan bahwa jihad bil ilm wa nashril ilm. Barakallahu bikum. Itu kemanfaatannya luar biasa. Dan tak henti-henti jihad fisabilillah berangkat 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan setelah istirahat. Setelah itu istirahat, sementara para ulama yang senantiasa mengajarkan ilmu dan mendakwahkan ilmunya tiada henti-hentinya sampai mereka wafat. Barakallahu fikum, terus menerus mereka belajar, berdakwah, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu terus menerus. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id qala Musa liqaumi ya qaumi lima tudunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum." Id qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi lima tudunani? Kemana, kenapa kalian menyakiti aku, mengganggu aku dengan perbuatan, dengan ucapan?" Baik. Sehingga Allah mengingatkan untuk kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah bima qalu wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sama seperti Bani Israel yang menyakiti, mengganggu Musa alaihi salatu wassalam. Buatlah tuduhan-tuduhan macam-macam tentang Musa alaihi salatu. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Allah Musa adalah Nabi. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa jangan kalian sama seperti Bani Israel mengganggu Musa, menyakiti Musa. Ketika Musa AS tidak mau mandi bersama, karena kebiasaan orang Yahudi di saat itu mandi bareng-bareng semuanya dalam kondisi telanjang. Barakallahu fikum. Nabi Musa tidak mau kondisi seperti itu. Beliau mandi sendirian. Dan ini dilarang dalam syariat. Jadi orang-orang pun mengatakan, wallahi Musa tidak mau mandi dengan kita bareng-bareng. Tidak ada, kecuali dia ada penyakitnya ini. Macam ada aibnya ini. Tidak mau ketahuan, sehingga mandi sendiri. Mereka menuduhnya memiliki penyakit adar, hernia. Terus turun. Barakallahu bikum. Fabarra'ahu Allah mimma qalu, maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan Musa dari tuduhan-tuduhan itu. Ketika Musa melakukan kegiatan mandi ini sendirian, beliau pun meletakkan pakaiannya di atas batu. Usai Nabila mandi hendak mengambil pakaiannya untuk beliau pakai, ternyata batu ini lari, bergerak. Tentunya bi kudratillah tabaraka wa taala wa bi idznillah, lari. Semakin Musa mengejarnya, semakin lari ini batu membawa pakaiannya Musa. Sambil Musa berteriak, "Thawbi hajar, thawbi hajar." Wahai batu, pakaianku, pakaianku. Tetap batu itu berjalan lari. Melewati Bani Israel yang lagi mandi bersama. Nabila Musa sambil mengejar, barakallahu fikum, kelihatan oleh Bani Israel. Mereka pun mengatakan, wallahi ma bi Musa min ba'as. Demi Allah, tidak ada kekurangan pada Musa sehingga kita sudah tuduh macam-macam dia. Barakallahu fikum. Kita telah mengatakan ini dan itu tentang dia, padahal dia orang sempurna, tidak ada kecacat, tidak ada aib, tidak ada kekurangan pada Musa. Baik. Ini barakallahu fikum perbuatan Bani Israel terhadap Musa. Qala Musa liqaumi ya qaumi lima tudunani, kenapa kalian menyakiti aku, mengganggu aku? Qad ta'lamunani Rasulullah ilaikum. Sementara kalian tahu betul, tahu persis bahwa aku adalah rasul yang Allah utus untuk kalian. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, padahal mereka tahu kebenaran itu, terus menerus mereka berada di atas kebatilan. Baik. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, Allah sekalian palingkan wajah mereka, hati mereka dari kebenaran ini. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang fasik. Masyaallah. Baik. Maka kita yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, syukuri hidayah ini. Jaga hidayah ini. Barakallahu fikum. Jaga hidayah ini. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah di atas kebenaran ini. Allahumma tsabbitni 'ala al-islam wa sunnah. Ya Allah, kokohkan aku di atas Islam dan sunnah. Allahul musta'an. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah bagi orang-orang yang fasik. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.